menginformasikan kepada antum semua, jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, atau apapun yang membutuhkan solusi dari Bang Andri Madsah, maka bisa memberikan pertanyaan antum kalian disampaikan melalui chat box di website Annas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Annas Radio. Baik, kita sapa terlebih dahulu Bang Andri Madsah. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya pulang dari daurah Ustadzul Qarnain makin semangat lagi nih Bang, ya? Bisa aja. Alhamdulillah. Ya, terus semangat seperti biasa. Alhamdulillah. Semoga kita semua sama, ya. Ya Allah, tema kali ini pentingnya leadership dalam bisnis. Saya sempat berpikir leadership hanya ada di dalam satu organisasi atau perkumpulan ormas tertentu, Mas. Bang, ternyata ya, ini juga perlu leadership. Silakan Bang Andri dimulai. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, para pendengar Annas Radio di seluruh negeri, kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pada Rabu pagi hari ini? Insyaallah semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Ya, kuat iman dan Islamnya dan semakin kita tentunya di sunnah bagi Nabi Muhammad alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, pada pertemuan yang ke-13 ya, kali ini di Bincang Usaha Mandiri. Ya, setelah pekan yang lalu kita berhalangan untuk tampil karena Bang Andri Abu Umar berada di Makassar, dan alhamdulillah hari yang lalu kemarin kita sudah sampai kembali, tiba di Bandung alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan tambah share beberapa hal yang sangat penting di dalam yang namanya berwirausaha, yaitu tentang leadership. Karena leadership ini punya moto, ya enggak? Punya moto apa namanya? Everything rise and fall depend on leadership. Jadi jatuh bangun sesuatu itu depend on, bergantung pada yang namanya kepemimpinan. Ya. Jadi banyak orang berpikir, para pengusaha muda atau kepala generasi muda atau siapapun yang berkecimpung di dunia wirausaha, ya, atau yang ingin beraktivitas di dunia bisnis, ya, banyak yang menyamakan antara leadership dengan yang namanya manager. Sehingga ketika seseorang itu, ya, dia membangun usaha, ya, dia hanya belajar soal yang namanya manajerial saja, ya, memanage usaha, memanage keuangan, memanage sumber daya manusia, ya. Lalu ada yang berpersepsi bahwa yang namanya manajemen itu sama dengan leadership. Padahal dua hal itu adalah dua hal yang sangat berbeda, jauh berbeda. Makanya kita lihat banyak orang yang subhanallah sukses memanage sebuah usaha tapi gagal dalam memimpin orang-orang. Gagal memberikan pengaruhnya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kenapa? Karena leadership itu berbeda dengan yang namanya manajerial. Leader itu beda dengan yang namanya manager, ya. Dan nah, ini dia mitos ini yang ingin kita jelaskan di dalam pertemuan kali ini, sehingga para apa namanya pendengar Annas Radio dan semua kaum muslimin yang beraktivitas di dunia wirausaha atau yang ingin membangun usaha memahami bahwa ternyata ya, kalau kita ingin membangun usaha, kita tidak hanya belajar cara membuka usaha, tidak hanya belajar cara cara memanage dan mengembangkan usaha, tetapi juga kita harus tahu ilmu tentang kepemimpinan, ya enggak? Sehingga usaha kita itu tidak hanya sukses dalam hal, ya enggak, memanajemen, dalam hal manajemen usaha, tetapi juga sukses dalam, ya enggak, memimpin orang-orang yang ada di dalam usaha kita tersebut. Nah, baiklah. Jadi leadership ini, ya enggak, apa bedanya dengan manajemen? Dengan manager, ya. Jadi di dalam kepemimpinan itu ada mitos, ya enggak? Ada mitos-mitos seseorang yang ingin, mitos kepemimpinan maksudnya ya, mitos orang-orang yang ingin berwirausaha, di mana mitos-mitos itu disebut dengan mitos manajemen. Jadi banyak orang yang berpikir kalau orang yang ingin menjadi seorang wirausahawan cukup dia menguasai yang namanya kemampuan manajemen atau belajar ilmu manajemen, tetapi tidak dia mau belajar ilmu tentang kepemimpinan. Nah, padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, sini Bang Andri ingin menjelaskan ada beberapa mitos yang salah ketika orang berwirausaha. Yang pertama, mitos yang pertama itu dalam kepemimpinan, dalam bisnis, itu adalah mitos manajemen. Jadi manajer itu berbeda dengan leader. Ya. Jadi leader itu berbeda dengan manajer. Di mana contohnya? Nah, contohnya, manajer itu perbedaannya di antaranya dengan leader itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama, kalau kita mengangkat manajer, itu manajer itu diangkat karena sistemnya. Ya, jadi karena sistemnya. Ya, jadi seseorang itu diikuti di dalam sebuah perusahaan ya karena posisinya. Karena posisi manajemen yang ada padanya. Tetapi seseorang yang menjadi leader itu berbeda ya dengan yang namanya manajer. Makanya dalam bahasa bisnis, manajer itu punya yang namanya anak buah. Ya. Jadi setiap orang yang diangkat menjadi manajer, apakah dia manajer SDM di sebuah perusahaan, pasti di bawah kepemimpinan dia ini, di bawah manajerial dia ini, mesti disediakan yang namanya anak buah. Setiap manajer SDM pasti ada anak buahnya. Ya. Setiap manajer humas pasti ada anak buahnya. Tetapi coba perhatikan para pendengar Anas Radio. Apakah seseorang yang menjadi manajer SDM lalu kita pindahkan, ya enggak? Dipindahkan posisinya menjadi manajer logistik misalnya seperti itu, apakah anak buahnya di manajer apa namanya yang sebelumnya itu mengikuti ke tempat manajer yang baru? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya tidak. Ya. Nah, tetapi yang namanya leader, ya, itu leader itu bukan hanya sekedar dia punya anak buah, tetapi dia punya yang namanya pengikut. Dia punya yang namanya pengikut. Makanya mungkin banyak tim, ya enggak, karyawan kita di usaha kita, ya enggak, mungkin dia manut mengikuti perintah kita itu karena sistem yang memang dibuat oleh kita. Tetapi bagaimana dengan hatinya, ya enggak? Nah, apakah dia mau mengikuti hal-hal yang lain di luar sistem itu? Sehingga kita lihat banyak perusahaan yang hancur, sepertinya kelihatan adem, ya enggak. Tetapi kok ternyata di luar, ya, tiba-tiba, ya, karena kegoncangan, karena masalah yang terjadi di dalam hal-hal tertentu, ya enggak, rusaklah perusahaan tersebut. Nah, ternyata kita lihat ini adalah soal kepemimpinan, ya enggak. Jadi ini mitos yang pertama, mitos manajemen. Ya. Lalu hal-hal yang harus kita ketahui di dalam yang namanya kepemimpinan itu ada 4 fase ya. Ada fase yang pertama, saya tidak tahu apa yang saya tidak ketahui. Jadi banyak orang yang berpikir dia sudah memahami soal kepemimpinan, tetapi ternyata dia tidak tahu. Dia itu sebenarnya tidak berpotensi dalam memimpin bisnis. Nah, ini kita harus angkat ini supaya kita akan menyadarkan ya. Kita akan memberi tips-tips, nanti para pendengar Anas Radio bisa bertanya apa ciri-ciri dan karakter orang-orang yang dia punya potensi. Ya enggak? Potensi memimpin sebuah bisnis, tidak hanya sekedar membuka bisnis. Karena fase yang pertama itu banyak orang itu tidak tahu apa yang saya tidak ketahui. Ya enggak? Dia berpikir dia tahu, ternyata sebenarnya dia tidak tahu. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah saya tahu apa yang saya ketahui. Nah, ini seseorang yang membuka usaha, dia sudah mengenal potensi-potensi dirinya. Potensi memimpin, ya enggak? Sehingga orang yang seperti ini, ya enggak, insya Allah akan cepat melejitkan usahanya. Akan cepat melejitkan usahanya. Kenapa? Karena dia mengetahui potensi, ya enggak? Apa yang ada di dalam dirinya ketika dia membuka usaha dan memimpin usahanya. Ini fase yang ketiga, ada seorang pembisnis yang dia ini bisa bertumbuh dari apa yang dia ketahui. Ini fase yang ketiga. Jadi kalau fase yang kedua itu, dia hanya sekedar mengetahui potensi saja. Saya tahu saya ini punya potensi dalam bidang kepemimpinan. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mengembangkan potensi kepemimpinan itu. Betul kan? Ya. Sehingga kita butuh fase yang ketiga. Yaitu fase seseorang itu punya kemampuan belajar. Ya. Punya kemampuan mengangkat. Ya. Menambahkan kemampuan dirinya. Sehingga dia bisa mempunyai kemampuan di dalam memimpin. Nah, ini Masya Allah. Tidak banyak orang yang seperti ini, dan ini harus diikuti dengan kemampuan belajar menjadi seorang pemimpin. Sehingga usahanya itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ada peningkatan, karena si ownernya, si pemilik bisnisnya itu punya potensi yang hebat di dalam yang namanya kepemimpinan. Dan fase yang terakhir, ini fase yang luar biasa, adalah seseorang yang dia menjadi pemimpin bisnis itu seseorang yang dia punya kemampuan alami, ya, punya kemampuan alami. Jadi ya enggak, dia mungkin belajar sedikit, ya enggak, atau mungkin insya Allah, ya enggak, kalau bahasa kita dia diberikan gift, bakat tertentu dalam menempuh yang namanya ya enggak, apa, strategi dan taktik kepemimpinan. Jadi orang yang fase keempat ini orang yang dengan sendirinya, ya enggak, dia punya bakat dalam memimpin, dan dengan sendirinya dengan bakatnya itu dia ya enggak, bisa ya, melejit secara alami dalam memimpin bisnisnya. Tidak banyak ya orang yang seperti ini ya. Ya, ada beberapa yang masya Allah butuh kita bahas sehingga kita tahu fase-fase diri kita, para pendengar Anasari, di mana posisi kita, ya enggak, dalam usaha kita. Apakah kita itu sekedar ya enggak, posisi yang pertama atau posisi yang kedua? Kita ternyata direktur dalam usaha kita, kita adalah pemilik bisnis dalam usaha kita, tetapi masya Allah jangankan oleh karyawan kita, sama anak kita sendiri, ya enggak, kita tidak didengar dalam menjalankan usaha kita, ya enggak. Jadi yang kita sering lihat ya, banyak yang namanya pemimpin bisnis itu dia ditakuti kalau dia hadir di usaha tersebut. Ya, ketika dia hadir, datang rapat, ya enggak, dia datang di usaha tersebut, bos mau datang, masya Allah. Tetapi ketika dia tidak ada di tempat tersebut, ya enggak, masya Allah, akhirnya anak buahnya pun mengatakan, ya bos kita sudah pergi, pemimpin kita sudah pergi, ya enggak, ya tidak perlulah kita ikuti omongan dia. Nanti kalau dia datang aja kita perlu ikuti. Kalau dia tidak ada, tidak perlu kita ikuti. Nah, masya Allah, luar biasa. Nah, apakah kita pemimpin yang seperti ini? Nah, tentu itu tidak kita inginkan. Kita ingin jadi pemimpin di dalam dan di luar bisnis kita. Jadi karyawan bisnis kita, ya enggak, tim bisnis kita, manajemen bisnis kita, ya enggak, para manajer kita itu mengikuti kita, ya enggak, mendapatkan pengaruh dari seorang pemimpin bisnis itu, ya enggak, baik ketika dia ada dan ketika dia tidak ada. Nah, ini harus kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, boleh kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Begitu Abu Zur'ah Anda. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ya, tadi Bang Andri sudah menjelaskan tentang fase-fase kepemimpinan dan perbedaan antara manager dan leader. Anda tertarik dengan kata perbedaan antara manajer dan leader? Dahulu pernah Anda dengar seorang pembicara mengatakan bahwa perbedaan yang nyatanya juga adalah manajer itu menentukan tata tertib, leader itu menentukan arah. Nah, kira-kira bagaimana pandangan itu Bang Andri? Silakan Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul sekali. Ya. Jadi ya karena yang namanya ya enggak, pemimpin itu kan apa namanya, leadership itu is influence, ya enggak. Jadi inti dari kepemimpinan itu adalah pengaruh. Makanya kita lihat para pemimpin besar itu dia memberikan arah, betul sekali, ya enggak. Nah, kadang-kadang ini yang tidak dipahami oleh seorang manager, ya enggak. Makanya seorang pemimpin itu, ciri seorang pemimpin itu adalah mengetahui hal-hal yang sifatnya abstrak, sifatnya arahan, sifatnya visi, ya enggak. Mau dibawa kemana perusahaan ini? Ya enggak? Belum tentu seorang manajer itu tahu. Makanya jelas itu adalah perbedaan yang sangat nyata di antara manajer dengan leader. Seorang leader, ya enggak, dia disebut leader kalau dia bisa menentukan visi dan misi, ya enggak, bisnis perusahaan yang ingin dibawanya. Akan kemana kita ini? Makanya kalau seseorang, ya enggak, dia adalah seorang manajer sebuah bisnis, tapi kalau ditanya, ya Kak, Anda ini manajer di tempat ini, tahu enggak apa visi dari perusahaan ini? Ketika dia tidak bisa jawab, nah, ini berarti dia manajer karena mitos, ya karena posisi dia seorang manajer. Tapi dia belum tentu seorang pemimpin. Nah, begitu kira-kira. Jadi jelas, seorang leader itu tentu harus tahu arah dari apa yang diinginkan darinya. Dari perusahaan dan aktivitas bisnisnya. Tetapi seorang manajer belum tentu tahu. Makanya seorang manajer pun harus belajar ilmu tentang kepemimpinan. Begitu Abu Surah. Betul sekali. Baik, terima. Baik, kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, silakan menanyakan tentang tema yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini melalui chat box di website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anlas Radio. Baik Pak Andri, sekarang yang jadi masalah adalah ketika kita para pemula dalam bisnis, ketika teman-teman para ikhwah sekalian ingin memulai bisnis secara sendiri, yang kita khawatirkan adalah kita tidak bergerak atau berposisi sebagai leader, tapi kita karena awam dalam bisnis dan baru memulai bisnis, kita secara otomatis kita berperan sebagai seorang manajer. Nah, apakah itu bisa mempengaruhi terlalu besar untuk perkembangan bisnis kita, Pak Andri? Karena kalau Anda dengar dari penjelasan Pak Andri, perbedaan manajer dan leader dan fase-fase juga kemungkinan yang dibahas itu memiliki peran yang besar dalam perkembangan bisnis. Nah, yang dikhawatirkan adalah jika posisi manajer yang kita alami pada awal-awal bisnis itu mempengaruhi di bisnis kita dan terpengaruh dengan perkembangan bisnis yang juga lambat nantinya. Bagaimana Bang Andri solusinya? Silakan. Baik. Jadi ini alhamdulillah ya. Jadi bagi kita pengusaha pemula, ya memang biasanya pengusaha pemula itu dia seorang orang yang membangun di bidang bisnis tersebut, biasanya dia ingin sekaligus terjun di dunia manajerial. Makanya kita tidak heran ketika dia membuka usaha, dia langsung terjun menjadi direkturnya, ya enggak, menjadi manajer dari bisnis dia tersebut, ya enggak. Nah, hal yang seperti ini tidak jadi masalah, ya enggak, karena ini banyak terjadi di berbagai kalangan, berbagai perusahaan, ya enggak. Ya, dan ya saya sendiri ketika saya membangun usaha, ya enggak, langsung terjun di bidang manajerial. Nah, namun ini kan bagi pebisnis pemula boleh dia dijadi awal ya. Kita langsung kita swasta. Ya, karena kita belum membangun sistem, ya enggak, bagi sistem manajemen yang lain. Nah, di saat berjalan ini, proses yang berjalan, karena sukses itu is journey, ya enggak. Sukses itu adalah sebuah perjalanan, ya enggak. Dia bukan hanya hasil akhirnya, ya enggak, tetapi perjalanannya. Makanya sukses, akhir dari kesuksesan itu akan ditentukan dari proses di mana kita menjalani menuju ke sebuah kesuksesan. Jadi artinya ketika kita diawali pertama kita menjadi seorang manajer, pada awal kita membangun bisnis siapapun, ya para pendengar Anas Radio, maka kita harus belajar tentang kepemimpinan, ya enggak. Nah, kepada pemimpin itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 7. Jadi biasanya orang-orang itu berpengaruh ya, ketika ada ciri-ciri dia menjadi pemimpin itu, ada 7 hal yang mencirikannya sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah hubungan-hubungan. Ya, jadi hubungan-hubungan itu biasanya kan kita terpengaruh oleh orang lain. Karena yang pertama apa? Ya, enggak? Hubungan-hubungan. Siapa saja yang mereka kenal? Kan begitu? Ya, enggak? Siapa saja yang mereka kenal? Jadi ketika kita mengangkat, ketika 5 orang bersyarikat, ya, kita ingin menjadikan dia sebagai pemimpin kita, wah ternyata fulan yang pertama, ya ini kenalannya lebih banyak daripada fulan kedua. Ya, kayak yang pertama boleh kita jadikan pemimpin ini. Ya sehingga ya, dia bisa melakukan banyak hal-hal yang membantu kegiatan bisnis kita. Karena dia punya banyak hubungan kan. Banyak kenalan. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, ya, faktor yang kedua yang bisa berpengaruh dan kita harus belajar. Di hubungan-hubungan ini, dia jadi seorang manajer. Dia bisa menjadi seorang pemimpin yang bagus. Kalau dia ya, membuka cara berpikirnya. Ya, enggak, mengubah cara berpikirnya. Dan mengubah cara bergaulnya. Sehingga dia menjadi pemimpin yang lebih berwibawa. Dan dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan membangun hubungan. Lalu yang kedua adalah ya, pengalaman. Nah, adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini experience. Sudah kemana saja dia. Sehingga ketika orang itu dipercaya menjadi seorang pemimpin. Kita lihat kan. Banyak hari ini kita lihat para manajer-manajer itu dipilih. Ya, atau para direktur-direktur yang diangkat. Karena ya, sebelumnya dia sudah menempati posisi-posisi yang terdahulu, apakah di perusahaan tersebut ataukah di perusahaan orang lain. Tadinya dia posisinya di sini manajer Astra, tiba-tiba 5 tahun kemudian dia jadi manajer Telkomsel. Ya karena kenapa? Ini experience, pengalaman di masa lalu ini sangat menentukan. Makanya para pebisnis pemula, kita harus ketika kita mengawali bisnis kita langsung terjun, kita bisa mencari pengalaman terlebih dahulu. Karena pengalaman itu membangun kekuatan yang namanya kepemimpinan, ya enggak? Kan begitu. Seperti contoh, ini Bang Andri juga ketika menjadi seorang motivator, menjadi seorang konsultan, saya tidak langsung ya tahun pertama, enggak, belum punya pengalaman apa-apa langsung menjadi seorang konsultan atau motivator. Saya magang terlebih dahulu. Saya mengikuti terlebih dahulu para pemimpin yang lain, para motivator yang lain, ya enggak? Para pengusaha yang lain. ya enggak, saya pernah mendampingi ya enggak Pak Purdi Echandra selama 1,5 tahun, belajar darinya. Saya juga mendampingi Bob Sadino 1,5 tahun, ya enggak. Saya mendampingi Pak Puspo Wardoyo dalam usahanya. Ya sekian waktu di tahun awal-awal saya mengikuti berbagai pelatihan. Nah, pengalaman-pengalaman ini penting yang membangun ya enggak kekuatan kepemimpinan kita dalam berwirausaha, sehingga kita mempunyai keberanian dalam berbisnis. Kira-kira begitu. Jadi banyak faktornya. Ada hubungan, ada pengalaman. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, nah, intuisi. Yang ketiga ini intuisi. Nah, jadi kita sebagai seorang pemula dalam bisnis, ya enggak? Kita harus mengasah intuisi kita. Bagaimana cara mengasah intuisi otak kanan dalam bisnis itu? Ya, kita banyak melihat kan. Jadi kalau seseorang yang ingin kemampuan kepemimpinan bisnisnya bagus, coba asah intuisinya. Ya enggak? Perbanyak apa yang dia rasakan, ya enggak? Sehingga kalau kita melihat sesuatu, ya orang yang punya intuisi bisnis itu kan berbeda ya. Ya. Kalau dia melihat sesuatu, dia tahu, wah ini prospek dalam bisnis, wah ini tidak prospek dalam bisnis. Ini akan ketahuan, ya enggak? Bagaimana dengan intuisi-intuisi yang dia miliki. Dan intuisi ini pun sangat mempengaruhi kemampuan dalam bisnis. Ya tentu ya, di sebuah perusahaan itu, intuisi seorang pemimpin itu penting. Ya, intuisi seorang pemimpin itu penting ya. Sehingga dia berani kan membuka cabang. Kalau enggak punya intuisi, enggak bisa. Ya enggak? Jadi misalnya kita membuka cabang, kalau saya membuka cabang di Depok, ya kayaknya di Depok ini punya prospek atau tidak ya? Kalau saya buka usaha apa ayam goreng ini, ya enggak? Kalau di Bekasi ini cocok atau tidak, tidak prospek atau tidak? Ini intuisi yang ketiga. Jadi banyak sekali faktor ya. Yang ketiga, ada beberapa hal yang lagi yang sangat berpengaruh, yaitu yang keempat, skillnya, skill yang dia miliki. Yang keempat, yang kelima, ya enggak, kesuksesan-kesuksesan di masa lalu. Lalu yang keenam, nah, pengetahuan dia sendiri tentang bisnis, ilmu bisnisnya, dan yang ketujuh karakternya. Nah, tujuh ini karakternya. Ya, saya kembalikan dulu ke Abu Zur'ah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari para pendengar Anas Radio. Baik, jazakallahu khairan, Bang. Ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Ayyas di Jakarta Timur dekat Taman Mini. Bang Andri, saya di awal mulai usaha bersama dua teman. Saya langsung diangkat menjadi direktur utama atau pemimpin. Baru beberapa bulan, alhasil satu teman saya mundur dari perusahaan. Saya jadi minder sendiri, Bang. Karena kemungkinan besar dia mundur karena tidak puas dengan kepemimpinan saya. Padahal saya sudah mencoba untuk mengajak dia bicara kalau ada masalah dan menjadi terbuka dalam setiap pertemuan. Apa yang harus saya lakukan, Bang, biar kedepannya tidak seperti ini lagi? Jazakallahu khairan. Silakan, Bang. Masya Allah. Nah, oh iya ya, Al-Akh Abu Ayyas. Alhamdulillah, ini contoh yang sangat nyata sekali. Banyak kita lihat para pebisnis pemula, para mahasiswa, anak-anak muda, ya enggak, para pelajar dan sebagainya di kalangan para generasi muda berbisnis itu mungkin awalnya karena ya enggak, karena kalau bahasa kita hanya kesamaan latar belakang, ya enggak, hanya kesamaan latar belakang atau kisah kegagalan atau ya cuma kesamaan nasib saja, sama-sama orang Garut, ya enggak, sama-sama kuliah di himpunan ini, sama-sama kuliah di jurusan ini, atau cuma ketemu sebentar, langsung segera ya enggak bersyarikat, ya enggak, untuk membuka usaha. Nah, ini dia. Ya, ternyata di dalam perjalanan seperti yang tadi Bang Andri katakan, ya, terjadi masalah seperti ini kan. Nah, ini bukti bahwa yang namanya kepemimpinan itu tidak hanya ya enggak sekedar ya enggak kemampuan untuk menyusun bisnis ya enggak, atau mengembangkan bisnis, tetapi juga bagaimana ya enggak tadi is influence, mempengaruhi dia. Ya enggak. Mungkin ya subhanallah ya, kita berhasil meyakinkan dia soal bisnis, tetapi kita tidak bisa meyakinkan nah soal kepemimpinan diri kita. Karena kepemimpinan ini kan Masya Allah soal masa depan yang panjang sekali, bukan 1-2 bulan, tetapi ya enggak sekian tahun. Nah, kalau kepercayaan itu tidak ada pada teman kita, ya Masya Allah dia bisa lari, ya enggak luar biasa, dia bisa lari di tempat yang lain. Ini soal pengaruh. Tetapi ada orang-orang yang tetap militan tersebut, militan di keluarga tersebut, militan komunitas tersebut karena kepemimpinan dari pemimpinnya. Walaupun mungkin dia bergaji kecil, ya kita lihat ada orang, ya enggak, ini sederhana saja, ya enggak, sederhananya mungkin ada di contoh di keluarga kita saja. Contoh ini ya, di keluarga kita mungkin kita di keluarga punya seorang pembantu, ya enggak, apakah itu bapak-bapak atau ibu-ibu, ya enggak, yang sudah bertahan lama. Mas, 15 tahun, 20 tahun, ya enggak? Padahal kita tanya, bapak, ibu, kenapa bisa bertahan di keluarga kami, ya enggak? Padahal mungkin gaji tidak seberapa, ya enggak? Subhanallah. gaji tidak seberapa, keadaan mungkin tidak begitu membaik dari tahun ke tahun, tetapi kenapa bapak ibu ini bertahan di sini? Coba tanya. Ya, nah. Bisa jadi kan? Masya Allah, karena tuannya, ya masih kalau bahasa kita, karena ya nggak apa namanya, ya si majikannya ini adalah seorang yang Masya Allah punya pengaruh yang sangat baik, ya nggak, punya keteladanan yang baik kepada pembantunya, ya nggak, punya rasa penyayang yang luar biasa, ya nggak, dan kepedulian-kepedulian yang banyak hal yang sifatnya itu non teknis. Nah inilah kepemimpinan, dia bukan soal manajemen, dia bukan soal manajerial. Makanya ini saja terjadi, banyak juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Ya enggak? Banyak juga terjadi di tempat-tempat yang lain. Sehingga ada seorang satpam misalnya, dia bertahan di sebuah perusahaan sampai sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Ternyata kita tanyakan, ya enggak, faktornya bukan gajinya, faktornya juga bukan tempat, ternyata adalah faktor, ya enggak, sistem kepemimpinan yang dibuat oleh pemimpin tersebut, yang apa, akhirnya yang mengakibatkan dia sangat betah, ya enggak, sangat betah berada di tempat tersebut. Dia diayomi kalau bahasa, nah ini enggak, kalau bahasa kepolisian itu, polisi itu adalah pengayom masyarakat. Jadi pemimpin itu tidak hanya sekedar memberi perintah dan larangan, ya enggak, tapi bagaimana, ya enggak, cara dia, ya enggak, cara dia melibatkan, ya enggak, hal-hal non teknis dalam perintah tersebut, kan begitu kira-kira. Dan ini yang kita perhatikan, Allah Abu Ayas ini juga, Bang Andri sangat peduli pada hal-hal seperti ini, sehingga kita punya usaha itu langgeng, ya enggak, bukan hanya langgeng satu bulan dua bulan, tapi mungkin langgeng seumur hidup bagi perusahaan kita, keluarga kita, dan tim yang kita pimpin, begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Bang Andri. Ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Reza di Surabaya. Apa usaha mandiri yang cocok bagi orang yang leadershipnya kurang? Itu pertanyaannya ya? Ya. Ya. Cukup ya? Cukup. Baik, jadi alhamdulillah kita memang kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana cara memilih bisnis, ya enggak? Jadi bisnis itu tidak hanya sekedar membuka, tapi bagaimana cara memilihnya. Nah, bagi kita yang memang di awal, pengalaman dalam kepemimpinan, karakter dalam kepemimpinan ini, ya kita tahu potensi kita masih kurang, ya enggak? Masih terdapat kesulitan-kesulitan dalam mempengaruhi karyawan, maka kita pilih bisnis itu yang dia, kalau bahasa kita, cari yang, ya enggak, memang bisnis itu skillfulnya itu ada pada diri kita, ya enggak. Jadi dia mudahnya itu langsung bisa kita kerjakan daripada dikerjakan oleh orang lain. Itu yang pertama, ya enggak. Jadi hal-hal yang memang tidak perlu melibatkan orang banyak, ini ciri yang pertama. Jadi bagaimana cari bisnis itu yang melibatkan diri kita sendiri daripada melibatkan diri orang lain lebih banyak. Ya. Nah, bisnis apa seperti ini? Biasanya bisnis-bisnis seperti ini itu bisnis-bisnis yang, ya kalau bahasa Bang Andri, bisnis jasa ya, ini rata-rata ya, karena bisnis jasa itu kan memang pada dasarnya dia sulit untuk diwakili, ya kan, sulit untuk diwakili kan, betul tidak? Jadi sulit untuk diwakili, kenapa? Ya kalau misalnya dia seorang, Bang Andri ini seorang motivator artinya, ya enggak, ya memang tidak bisa didelegasikan, karena memang para konsumen itu menginginkan si produsen sendiri yang langsung terjun ke dunia usaha tersebut. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini yang pertama. Jadi cari usaha itu yang memang tidak memungkinkan, tidak melibatkan banyak orang. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, memang skillnya itu penuhnya ada pada diri kita. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi mencari ya, SDM yang lain ya, untuk kita libatkan dalam usaha kita tersebut. Itu yang kedua. Jadi skillnya itu ada pada diri kita. Lalu yang ketiga, ya, nah bagaimana caranya? Yang langsung sentuhan bisnis itu ya enggak, langsung pada audien. Jadi ketika audien itu perlu, langsung dia berhubungan dengan kita. Nah, sehingga hal-hal seperti ini tidak terlalu melibatkan yang namanya kepemimpinan. Contoh misalnya sekarang kan, contohnya yang kita mengena itu bisnis pulsa, ya pulsa online kan. Ya Masya Allah, pulsa online seperti ini, ya enggak, sepertinya tidak memiliki banyak hal tentang kepemimpinan. Ya, tetapi mungkin ketika membutuhkan banyak cabang, agen-agen tertentu, bisa jadi dia membutuhkan kepemimpinan. Ini contohnya yang langsung berkenaan dengan yang namanya kepemimpinan. Begitu juga kita lihat banyak-banyak bisnis online. ya, berbagai bisnis online ya yang memang langsung menuju ke audiens, ke konsumen, itu pada asalnya awalnya itu tidak memerlukan ya kemampuan kepemimpinan yang lebih besar. Ya kira-kira begitu, Abu Zura. Oke, jazakallahu khairan Bang Andri, dan insyaallah kita akan jeda sejenak para pendengar Anas Radio di mana pun Anda berada. Kita akan jeda sejenak sekitar 3 menit untuk mendengarkan pantunan Murattal insyaallah, dan kemudian kita akan lanjutkan kembali. Silakan kepada para kepada antum sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan terkait tema bumbu pada pagi hari ini, leadership dalam bisnis. Silakan mendengarkan. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, insya Allah kita mulai kembali acara BUM kita pada kesempatan pagi hari ini dengan tema pentingnya leadership dalam bisnis. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dengan sesi tanya jawab. Bang Andri Matsa, ini ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Najwa di Depok. Bang Andri, saya baru mulai bisnis tapi karyawan baru 2. Apa bisa menjadi pemimpin atau jadi manajer dulu? Silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus optimis, Al-Akh Abu Najwa. Kita bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi seorang manajer yang baik dan tentu bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Ya subhanallah. Karena kita mengikuti teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manajer yang baik, ya enggak? Seorang manajer yang baik, kita lihat Nabi kita dalam peperangan. Dia bisa mengatur semuanya, bisa mengatur ini yang bertugas menjadi pemimpin sebelah kanan, menjadi manajer sebelah kiri, yang menjadi pemimpin pasukan pemana, semuanya bisa diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus bisa jadi seorang pemimpin yang baik, di mana perintah-perintahnya itu diikuti dengan sukarela dan penuh kecintaan kepadanya. Ini kata kunci ya. Karena banyak orang itu, ya enggak, apakah di keluarga, apakah di perusahaan, mengikuti pemimpin karena manajerialnya, bukan karena kepemimpinannya. Ya enggak? Ingat ya. Jadi ada orang di sebuah sistem itu mengikuti seseorang karena sistemnya, karena manajemennya. Dia mengikutinya karena dia pemimpinnya, pemimpin sebagai manajemen. Ya enggak? Ya karena Masya Allah, karena aturannya seperti itu. Tapi sungguh di hatinya belum tentu dia sangat ingin melaksanakan tugas dari sistem tersebut. Nah, tetapi Nabi kita itu membuat bawahannya, ya timnya, mengikutinya dengan penuh cinta. Barakallah. Mengikutinya dengan penuh kasih sayang. Pengaruhnya itu sangat kuat. Sampai ke dalam hatinya. Ke dalam sumur yang sangat dalam. Kalau bahasa guru kita, ya enggak, Ustaz Zulkarnain, sumur yang sangat dalam. Ya, perbedaan antara langit dan sumur bor yang sangat dalam. Begitulah kira-kira. Jadi kita tetap bisa menjadi keduanya. Makanya coba para pendengar Anas Radio, Bang Andri memberi saran, beli dua-dua buku tersebut, ya enggak? Belajar dua ilmu tersebut, ya enggak? Jadi belajar buku-buku tentang manajemen, ya enggak? Masya Allah, kan banyak ya di pasaran juga buku-buku manajemen yang baik. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan atau yang rada-rada agak ganjil, boleh ditanyakan di Bincang Usaha Mandiri. Siapa tahu banyak juga ilmu manajemen itu yang tidak sesuai syariat Islam kita. Ada juga buku-buku tentang kepemimpinan. Ya. Baca-baca juga buku tentang tentang kepemimpinan. Barakallahu fikum. Jadi ini penting sekali ya. Karena buku-buku kepemimpinan itu pada dasarnya tidak sama dengan buku-buku tentang manajemen. Ya enggak. Jadi kita bisa belajar ilmu tersebut dan bisa menjadi keduanya, ahli dan praktek di dalam kedua bidang tersebut. Begitu ya Abu Najwa. Ya enggak. Dan yang semisalnya dari Abu Najwa. Ya. Ya, bisa kalau heran banget nih. Ada pertanyaan lagi dari ya, Al-Akh Abu Abdullah di Bandung. Bismillah buat Andri Matsa, bagaimana cara menjadi seorang leader yang handal? Silakan Bang Andri. Masya Allah. Ini pertanyaannya pendek sekali, cuma sekian kata, tapi jawabannya bisa seharian ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Bang Andri sudah sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang agar bisa menjadi seorang leader yang handal. Tadi tujuh itu. Dan tujuh itu kita bisa latih diri kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, coba kita membina banyak hubungan. Ya, membina banyak hubungan. Ya, jadi kalau ingin menjadi pemimpin, belajarlah dari seorang pemimpin. Kan begitu? Ya, kita ingin menjadi pemimpin, belajar dari seorang pemimpin. Ya, enggak? Nah, berarti kita coba baca buku-buku tentang kepemimpinan, baca biografi-biografi tentang kepemimpinan, ya kepemimpinan orang-orang dalam bisnis, ya enggak. Begitu juga, ya kita ya, belajar langsung melihat dari ya, contoh-contoh sukses tentang ya, pemimpin-pemimpin di dalam bisnis. Nah, itu membina hubungan. Lalu yang berikutnya kita belajar tadi apa? Yang kedua, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Ya, kita bisa lihat pengalaman seseorang dalam memimpin itu sangat mempengaruhi ya, ya enggak. Sehingga kita tidak terpelosok pada jurang yang sama, sehingga kita bisa ya enggak, cepat sukses, Masya Allah. Kira-kira begitu. Ya, karena memang kaidah dalam kepemimpinan itu, dia ada namanya hukum reproduksi. Ya enggak? Hukum reproduksi dalam kepemimpinan. Ya, saudaraku. Jadi, ini, orang pemimpin itu hanya bisa dilihat orang pemimpin. Jadi, seorang pemimpin hanya bisa dilihat oleh seorang pemimpin. Ya enggak? Dan dia harus sesuai kadarnya. Jadi kalau misalnya, contoh, Al-Ah Abu Zur'ah ini, kadar kepemimpinannya cuma 7, ya enggak? Nah, subhanallah, lalu Bang Andri Abu Umar berguru pada beliau, Abu Zur'ah, ya enggak? Masya Allah, tidak mungkin kita berharap kita menjadi orang yang kadar kepemimpinannya 10. Ya subhanallah, bagaimana? Oh, gurunya jadi cuma 7. Kan begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Makanya kita belajar itu, belajarlah pada yang terbaik. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita ingin tahu rahasia sukses belajar, dan ini juga rahasia sukses Bang Andri dalam belajar berbagai ilmu, belajar pada yang terbaik. Ya, ketika kita ingin belajar wirausaha, ya enggak? Siapa? Ya enggak? Entrepreneur yang punya pengalaman yang banyak, yang terbaik, subhanallah, yang bagus kepemimpinannya. Belajar dengan beliau. Ya kan begitu kan? Begitu juga dalam keadaan ya kita beragama. Ya Masya Allah. Ya kan? Paham ya? Dan kalau kita sudah mendapatkannya, ya habis-habisan belajar padanya. Begitu. Nah, ini juga faedah, bukan hanya ya enggak dalam hal bisnis dan keduniaan, tapi juga kita lihat di agama. Di seseorang yang sudah mendapatkan yang terbaik, dia rela habis-habisan belajar di yang terbaik tersebut. Makanya kita lihat, coba subhanallah, kita pernah dengar kan faedah di agama kita. Ada imam namanya Muhammad bin Ja'far Ghundar, ya enggak? Itu belajar 20 tahun dengan gurunya Imam Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadis. Subhanallah. Nah, kenapa orang bisa belajar luar biasa dahsyat, ya enggak, kepada gurunya sampai 20 tahun? Nah, coba lihat siapa gurunya. Gurunya itu Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadis, ya enggak? Siqatun siqah, yang tingkatan dalam perawi hadis itu adalah tingkatan tertinggi dalam hadis. Sangat luar biasa. Wajar. Kenapa? Karena muridnya Ghundar ini sudah mendapatkan tempat terbaik dalam belajar ilmu hadis tersebut. Kira-kira begitu, sama dengan belajar hal-hal yang lain, ya. Biar kita yang melejitkan ilmu kita. Jadi caranya bagaimana kalau ditanya? Cara cepat menjadi pemimpin, belajar, ya enggak? Dengan pemimpin yang paling dahsyat, sehingga kita melejitkan ilmu kepemimpinan kita dengan lebih dahsyat pula. Begitulah kira-kira kenapa Bang Andri habis-habisan, ya enggak? Kalau kita sudah dapat guru terbaik, kita kejar kemana-mana, ya, ke ujung dunia manapun dia berada. Kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Mantap. Masya Allah, ya. Subhanallah, nasihat yang mengena di hati-hati kaum muslimin. Insya Allah Bang Andri Mansyah. Baik, para pendengar Anas Radio, ada lagi pertanyaan dari Al-Ah Harun di Yogyakarta. Bismillah Bang Andri, bagaimana cara menghadapi anak buah atau rekan yang mendominasi keras kepala, dan bagaimana cara mengatasi orang seperti itu agar tujuan kita tercapai? Silahkan Bang. Masya Allah. Baik ya. Jadi sebenarnya ilmu mudah memimpin itu adalah kita melihat diri kita sebagai cermin, ya. Karena beda manajer, ya, dengan kepemimpinan, ya. Jadi kalau manajer itu kan kita ditempatkan di posisi manapun kita dikasih anak buah. Tetapi beda dengan namanya ilmu kepemimpinan, ya. Kepemimpinan itu cermin, ya. Jadi ada satu lagi hukum kepemimpinan. Nah, di depan Bang Andri ini ada buku yang bagus ya untuk kita belajar filosofi kepemimpinan. Buku dari luar ya, judulnya The 21 Irrefutable Laws of Leadership. Ya enggak? Dan Bang Andri pun alhamdulillah sudah menyelesaikan ini, lulus dulu sertifikasi KEP training ini, training John C. Maxwell ini. Dan di sini ada 21 hukum kepemimpinan. Salah satu hukum kepemimpinan di situ ada yang namanya ya enggak? Hukum magnet namanya. Jadi hukum magnet itu, seseorang itu akan mengikuti orang yang sama dengan dirinya. Kan gitu kan? Ya subhanallah. Ya enggak? Jadi kalau kita punya pengikut yang keras kepala, itu harusnya kita berevaluasi pada diri kita dulu. Ya enggak? Kan kira-kira begitu kan? Karena ya seperti yang sering Bang Andri sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita ingin punya pengikut itu yang semangat, kita harus punya semangat pula yang istiqomah. Ya enggak? Karena kita tidak akan bertemu, tidak mungkin kita punya karyawan yang lemas, ya enggak? Dan pasti kita tidak suka kan punya karyawan itu, punya tim yang ya enggak, letoy, lemah, loyo, tidak semangat. Kenapa? Karena pemimpinnya semangat. Ya, jadi ini cermin. Jadi ya enggak, subhanallah, pemimpin itu cermin bagi karyawannya, kan begitu kira-kira. Nah, sama dengan hal seperti ini. Jadi kalau kita punya pemimpin, punya karyawan atau pengikut, punya bawahan yang keras kepala, ya enggak, pemalas, ya evaluasi diri kita, ya enggak, bisa jadi ya enggak ada sisi keras kepala kita di perusahaan tersebut, ya enggak, barakallahu fikum, ya enggak, kan gitu kan. Nah, namun kalau memang ya itu sudah ada pada asalnya, ya memang kita tidak bisa mengaturnya, maksudnya mungkin kita jadi pemimpin di tempat tersebut, si karyawan itu memang sudah berada lebih awal. Nah, memang ini kita butuh tips dan triks ya. Kita harus yang pertama, kita harus mengetahui dulu. Jadi kalau kita jadi pemimpin di tempat tersebut, kita harus menguasai dulu lapangan di tempat tersebut, ya enggak? Jadi kalau bisa memang kita belajar karakter-karakter kepemimpinan. Karena setiap bawahan itu juga punya potensi-potensi kepemimpinan yang itu bisa kita deteksi potensinya. Ya enggak? Apakah kepemimpinannya dalam bidang ini, apakah kepemimpinannya dalam ini, dan termasuk juga kelemahannya. Ya enggak? Nah, dari situ kita bisa mengatasinya sesuai dengan kelebihan dan kelemahannya. Ya, Masya Allah. Begitu kira-kira jawabannya. Ya, jadi yang pertama tapi syaratnya evaluasi dulu diri kita. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Pertanyaan lagi dari Al-Akh Aditya Al-Zahid di Bandung. Ini merupakan pendengar setia kita di acara Bumi. Bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana agar pemimpin itu dapat membuat tenang dan tidak mengecewakan pengikutnya jika pemimpin itu melakukan kesalahan? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah mencari pengalaman untuk dipimpin agar kita bisa memimpin ke depannya harus terjun ke dunia kerja atau karyawan terlebih dahulu sebelum berbisnis? Pertanyaan yang bagus. Jadi itu bisa dua-duanya. Ya, jadi artinya kita bisa bekerja dulu di tempat orang lain. Ya kan, karena kita bekerja di tempat orang lain itu kita belajar dipimpin oleh orang lain. Betul kan? Kita belajar dipimpin oleh orang lain. Karena seseorang, nah ini ada lagi hukum berikutnya di buku kepemimpinan ini. Ya enggak? Kaidahnya, seseorang itu ya enggak? Seseorang yang tidak dapat dipimpin, maka dia tidak akan bisa memimpin dengan baik. Nah, gitu ya. Seseorang yang tidak dapat dipimpin dengan baik, dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu juga kaidah komunikasi. Sepertipun dia tidak akan menjadi pembicara yang baik. Maksudnya, seseorang yang tidak punya kemampuan listening dengan baik, kalau dia berbicara, dia suka memotong pembicaraan orang lain. Kenapa? Karena asalnya dia itu tidak punya kemampuan mendengar dengan baik. Lihat matanya. Begitu kira-kira menjadi pemimpin. Sama kaidahnya juga. Maka dengan kaidah yang dibangun ini, kita bisa bekerja dulu di tempat orang lain. Belajar dipimpin oleh manajer-manajer. Belajar dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang baik. Sehingga 1-2 tahun kita belajar. Nah, tapi ini kuncinya. Karena banyak juga orang yang bekerja di tempat orang lain 5 tahun, 10 tahun, tetapi dia tidak belajar. Nah, kalau yang seperti ini, mau 20 tahun juga, tidak akan bisa seperti Muhammad bin Ja'far Gundar tadi. 20 tahun belajar, tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya enggak? Jadi bisa, Al-Akh Aditya Az-Zahid, bisa kita bekerja pada orang lain, dan bisa juga kita apa? Langsung membangun usaha kita sendiri. Loh, bagaimana caranya membangun usaha kita sendiri? Nah, tadi kan, kita bisa bersyarikat. Ya enggak? Jadi dengan syarikat itu kita bisa belajar dengan ya enggak, teman-teman yang berada di satu tim dengan usaha kita, ya, satu tim di dalam usaha kita, belajar kepemimpinan dengan dia. Makanya carilah tim-tim di dalam manajemen itu, di dalam perusahaan itu, ya Masya Allah, yang kita percayai dia punya kemampuan memimpin dengan baik. Ya, jadi bisa dengan kedua-duanya. Ya, barakallahu fikum ya. Dan tadi ya pertanyaan yang pertama, nah memang ini ini sudah menyangkut kemampuan komunikasi di dalam memimpin ya. Jadi bagaimana seseorang itu kalau dia melakukan ya, kesalahan, ya enggak, dia berani mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Ya, tapi tetap cantik dan menjaga ya kewibawaannya di depan para pengikut dan bawahannya. Ya, begitu kira-kira. Abu Zura. Ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Sabrina di Pasar Minggu. Apakah peran kita bisa berubah? Kadang manajer, kadang pemimpin. Apa itu berpengaruh pada bisnis? Silakan, Bang. Iya, peran kita berubah ya. Subhanallah. Ya, kalau yang namanya peran itu ya bisa saja berubah, ya enggak? Tapi kan semuanya itu ada pada satu diri kita. Ya enggak? Ada pada satu diri kita. Jadi artinya ya enggak, ketika kita memutuskan sesuatu bisa jadi itu fungsi secara manajerial. Nah, bisa jadi kita memutuskan keputusan yang berikutnya itu fungsi dalam fungsi kepemimpinan, ya enggak? Jadi dua hal yang berbeda. Tapi bisa jadi di dalam keputusan-keputusan manajerial itu kan ada arahan. Ya betul kan? Kan tidak sembarangan. Nah, berarti dua hal itu bisa bersatu dalam satu keputusan, bisa bersatu dalam satu keputusan. Ya, Masya Allah. Ya, contoh, ya, ketika misalnya ada karyawan yang bertanya kepada bosnya, ya enggak, kita mau membuka cabang di mana dalam usaha kita? Nah, jawaban bagaimana cara membuka cabang itu kan bisa dua hal di dalam satu keputusan. Bisa keputusan manajerial, bisa keputusan kepemimpinan. Kenapa? Karena tadi, ya enggak, ketika dia mengatakan, iya, kita akan membuka cabang baru di Depok misalnya seperti itu. Tetapi kan ada arahan, ya enggak, kenapa? kita buka cabang di Depok. Ada visinya kan? Nah, visi itu tidak hanya bisa tidak dijelaskan oleh seseorang sebagai manajer, tapi pemimpin yang hebat lah yang bisa menjelaskan visinya. Karena dia bisa menembus sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manajernya. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau ada orang yang bisa mengumpulkan kemampuan ini dalam satu tubuhnya, dalam satu dirinya, Masya Allah, luar biasa sekali. Kira-kira begitu. Jadi, dia bisa berfungsi peran secara terpisah, bisa juga secara menyatu dalam satu keputusan tersebut. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi dari Al-Ahkanda di Depok. Andri, dulu saya diajari manajer saya agar tidak keras dan terlalu mempressure sales, kecuali kesalahan yang sudah fatal. Oleh karena itu, sales harus dimotivasi terus. Lalu sekarang saya praktekkan hal itu. Apakah hal ini benar dalam kacamata seorang Andri Marsal? Begitu Mas Kanda ramah bijaksana. Silakan, Andri. Hayakallah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Masyaallah. Jadi, enak. Nah, ini dia. Kalau memang kalau kita seorang manajer atau fungsi manajemen itu bekerja sesuai sistem yang sudah dibuat. Ya enggak? Sistemnya harus begini, sistemnya harus begini, sistemnya harus begini. Tetapi, ya enggak? Nah, fungsi seorang pemimpin itu di dalam sistem manajemen itu bisa berimprovisasi dia. Ya enggak? Bisa berimprovisasi. Ya enggak? Artinya apa? Bisa jadi pada hal tertentu, ya enggak? Seseorang itu bersikap tegas, bersikap keras, bersikap lembut pada satu sistem yang sama, ya enggak? Dan itu, ya enggak, adalah sifat kepemimpinan, ya enggak? Karena kepemimpinan itu kan dia punya visi yang luar biasa. Sehingga orang yang punya visi yang luar biasa itu bisa meletakkan sesuatu, ya enggak? Sesuatu pada tempatnya. Jadi keputusannya sama, ya enggak? Tapi cara memutuskannya itu, ya enggak? Itu adalah kemampuan kepemimpinan, bukan kemampuan manajerial, ya. Bukan kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinan. Sentuhan itu adalah, subhanallah, adalah skill kepemimpinan. Makanya kita lihat, barakallahu fikum, contoh kita lihat. Ya enggak? Kita tahu banyak guru, kita tahu banyak ustaz. Mengucapkan hal yang sama. Ya, ada ustaz-ustaz di khutbah, ada ustaz-ustaz di ceramah-ceramah. Mengucapkan ayat yang sama. Ya enggak? Tapi yang satu dalam bahasa monoton, ayatnya sama. Ya enggak? Sama-sama. Ya enggak? Sama-sama dia menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi yang satu lagi menjelaskan yang sama, itu Masya Allah mempengaruhi sekali. Membuat audien, ya enggak, Masya Allah berbinar-binar, mengikuti tanpa tidur, ya enggak, sejam pun tak terasa. Itu artinya apa? Itu artinya si penceramah itu punya kemampuan kepemimpinan. Punya sentuhan-sentuhan audien, ya enggak, bisa menyentuh audien, Masya Allah, dengan skill kepemimpinannya. Karena kepemimpinan itu adalah pengaruh. Kapan dia bisa keras, kapan dia bisa lembut, kapan dia mengawal dengan tenang, kapan dia mengawal dengan kencang, kapan kecepatannya Masya Allah 300 km per jam, kapan mengawal. Nah, itu namanya skill-skill kepemimpinan. Dan itu semuanya belajar. Ya enggak, subhanallah, tidak semua ustaz pun bisa begitu, tidak semua penceramah pun bisa begitu, dan tidak semua direktur bisnis pun bisa begitu. Dan itu butuh waktu untuk belajar. Begitu Al-Kanda. Jadi no problem, kadang-kadang bisa keras, kadang bisa lembut, disesuaikan dengan Masya Allah skill yang kita punya dan keadaan yang audien dan tempat di mana kita memimpin. Begitu kira-kira. Mantap. Baik, jazakallahu khairan, Bang Andri. Ini ada pertanyaan terakhir, Bang Andri, dari Al-Akh Abu Lukman di Bandung. Bagaimana ya, kalau bosan kita sering meremehkan atasannya? Apa solusinya, Bang Andri? Silakan. Masya Allah ini ya. Jadi punya karyawan yang suka meremehkan atasannya. Masya Allah, ini apa namanya, attitude ini. Jadi memang kita harus, nah itu gunanya pelatihan dan sumber daya manusia di sosial. Dan penting sih, tentunya lain hal seperti ini, ya nilai-nilai keagamaan, ya sebuah apa namanya, majelis-majelis ilmu, itu penting juga kita yang transferkan kepada karyawan-karyawan kita, sehingga hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita hilangkan ya. Karena ya enggak, sifat-sifat meremehkan ini ya tentu ini kan Masya Allah. Jadi kalau dalam bahasa kita sifat-sifat meremehkan yang tidak pada tempatnya, ya ini kan dalam bahasa kita sikap ketakaburan ya, sikap sombong. Ini sombong bisa terjadi dari atasan kepada bawahan dan bisa jadi bawahan kepada atasan. Ya Masya Allah, padahal kita sebagai seseorang yang dipimpin itu pada asalnya ya enggak, nah tentu kita harus taat kepada pemimpin kita. Karena memang begitulah aturan mainnya ketika kita ingin bekerja di tempat tersebut. Ya enggak? Siap jiwa dan raga mengikuti ya enggak, apa yang diperintahkan oleh atasannya, begitu kira-kira. Nah, tetapi di dalam apa namanya, di dalam perjalanan proses, ya, ada yang tidak diinginkan hal-hal dari seorang pemimpin, maka tentu kita sudah diajari dalam agama kita bagaimana menasehati seorang pemimpin dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang tidak terbuka, dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, berduaan dengannya, dan tentu dengan cara yang baik, dan tidak ada proses peremehan di dalamnya. Jadi menurut penilaian Bang Andri, Abu Umar, ini masya Allah karyawan harus ditrain, ya nggak, diajari hal-hal yang bermanfaat dalam proses pengembangan diri, motivasi, dan tentu ya nggak, nilai-nilai keagamaan yang jauh harusnya jauh lebih baik daripada sebelumnya pada dirinya. Ya begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah Bang Andri Wansa, kita sudah masuk ke menit ke-58 dan sepertinya kita harus tutup acara ini. Silakan Bang Andri Wansa untuk memberikan kesimpulan acara pun kita pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillah para pendengar Anas Radio, kaum muslimin di seluruh Indonesia, ya, di Makassar, di Medan, di Jakarta, dimanapun Anda berada, kita berakhir pada kesimpulan materi pada hari ini. Jadi sekali lagi, ya enggak, Bang Andri ingin menyimpulkan dengan perkataan, everything, rise and fall, depend on leadership. Ya enggak? Segala sesuatu di dunia ini, apakah keluarga, ya enggak? Keluarga kita, apakah perusahaan, di universitas, di kampus, semuanya itu rise and fall, depend on, jatuh dan bangun sesuatu itu bergantung pada kepemimpinan. Bergantung kepada kepemimpinan, ya enggak? Bisa jadi di perusahaan kita, ya enggak? Ada direktur, ada manajer yang dia punya kemampuan manajemen yang agak kurang. Tetapi kalau dia punya kemampuan yang luar biasa, ya, leadership yang luar biasa. Masya Allah, ya enggak? Banyak kita lihat, ya enggak? Sungguh para sahabat Nabi kita, mungkin Masya Allah, tidak belajar ilmu-ilmu tentang manajemen. Tidak bersekolah, tidak belajar teori-teori manajemen. Tapi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana memimpin. Teladan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Sehingga, walaupun mungkin, ya enggak? Tidak banyak mengetahui yang kemampuan-kemampuan manajemen, ya enggak? Subhanallah, tetapi dengan kepemimpinan yang luar biasa, sukses, ya enggak, memimpin Islam dan kaum muslimin, dan kita bawa ke dalam kejayaan-kejayaan. Begitu kira-kira. Makanya, nah, untuk membedakannya, ya enggak, ada satu hukum di buku ini, namanya hukum navigasi. Ya enggak, hukum navigasi ini berkata begini, supir itu bisa menjalankan mobilnya. Jadi manajer, direktur, itu bisa menjalankan mobilnya, tapi pemimpinlah yang menentukan arahnya. Ya, begitu kira-kira. Jadi kan kalau misalnya Bang Andri, bisa jadi Bang Andri tidak bisa menyupir mobil. Yang nyupir mobilnya Abu Zur'ah. Ya enggak? Di tengah kota Bandung. Kan gitu kira-kira. Ya enggak? Tetapi supir itu kan bertanya. Ya enggak? Bertanya kepada saya, Bang Andri mau kemana? Ya enggak? Dia yang menyupir mobilnya, tapi siapa yang menentukan arahnya? Ah, yang ada di sebelahnya. Seperti itulah bedanya manajer dengan pemimpin. Pemimpin, manajer, bisa dia menjalankan sistem tersebut, tapi belum tentu dia bisa menentukan arah. Makanya kita para pendengar Anas Radio, kita belajar dua-duanya. Begitu juga untuk mendahsyatkan dakwah kita ini, ya enggak? Kita harus belajar keduanya. Tidak hanya belajar bagaimana menjalankan sistemnya, belajar memahami, menghafal matan-matan Al-Quran dan hadis, ya enggak? Tetapi juga kita harus bagaimana, ya enggak? Menyampaikan, cara bagaimana menyampaikan yang matan Al-Quran dan hadis itu sehingga berpengaruh kepada kaum muslimin dengan jauh lebih baik. Ya enggak? Begitu kira-kira. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bang Andri Masa, dan kita harus menutup pembicaraan dengan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, keluarga beliau, orang tua beliau dalam keadaan di atas keimanan yang terbaik insyaallah taala. Dan para pendengar Anas Radio sekalian, acara BUM kali ini, bincang usaha mandiri, insyaallah kita tutup. Sekian, dan sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman yang seperti biasa kami sampaikan. Hari Rabu ini ba'da zuhur di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya bersama Al-Ustaz Muhammad Jangar. Alim yang kedua di hari Sabtu pukul 9 hingga waktu zuhur tiba di Masjid Al-Itisom Sudirman dengan kajian akidah, akhlak serta fikih bersama Al-Ustaz Ja'far Salih, Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak, dan Al-Ustaz Rizki Arista. Kemudian di hari Ahad pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga waktu zuhur tiba di Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, dengan pembahasan akidah, Fikih bersama Al-Ustadz Jafar Salih dan Al-Ustadz Imam Arif Elsi. Kemudian di hari Ahad yang sama, pukul 13 siang, di Masjid Al-Mujahidin Slipi, dalam kajian Akhlak dan Akidah, bersama Al-Ustadz Abdullah Al-Jakarti, Al-Ustadz Abdul Malik, serta Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak. Kemudian kami juga sampaikan kepada para pendengar Anas Radio di manapun Anda berada, dukung kemajuan penyiaran dakwah kami melalui radio streaming Anas Radio dengan menyalurkan donasi Anda ke nomor rekening Mandiri 9100735799 9100735799. Kemudian di rekening BCA dengan nomor rekening 124000543797 124000543797. Kemudian di rekening Bank Muamalat dengan nomor rekening 6290222298 6290222298. Semua rekening tersebut atas nama Kanda Ramah Bijaksana. Konfirmasi donasi bisa ke nomor rekening, ke nomor HP 0856470276 atau ke email kami di kotaksurat@annasradio.com. Demikian panduan acara yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang salahnya dari kami dan dari Syaiton. Dan kami mohon maaf jika Bang Andri Matsa melakukan kesalahan dalam pembicaraan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita dan terus memotivasi kita serta menjaga keimanan kita serta akidah kita, dan yang utama adalah tauhid kita lurus di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.